Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini terang, walhamdulillah, ini sebuah keistimewaan karena seringnya hujan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Azza wa Jal akan kedatangan kita di tempat ini dalam rangka talabul ilmi. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan dalam membaca kitab Lamuddiril Mansur sampai pada bab yang ke-16. Qala at-ta'assubu wal-intima'u lin-nabi alaihi salatu wassalam wal-ghiratu li-ashabihi wa ashabil hadith. Bab yang ke-16 berkaitan tentang at-ta'assub. Kita diwajibkan berfanatik. Kita diwajibkan untuk berfanatik wal intima dan bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai sahabat-sahabat beliau serta ulama ahlul hadis yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sekali lagi judul babnya adalah wajib berta'assub. Ta'assub itu bahasa kitanya berfanatik dan bersandar kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Contohnya, apabila ada ajakan, seruan ternyata menyelisihi Rasul, berbeda dengan bimbingannya Rasul, maka wajib bagi kita menolaknya. Kenapa? Karena kita berfanatik kepada Rasul. Yang kita pegangi, yang kita laksanakan, yang kita yakini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak boleh kita terima karena kita berfanatik, berta'assub, berpegang teguh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kaum muslimin, yang kadangkala kami sering membawakannya di masyarakat kita, tatkala salah seorang di antara keluarga kita meninggal dunia, orang tua kita umpamanya, bapak atau ibu kita, karena orang tua kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang notabene mereka kebanyakan dari kalangan kaum sufi. Tatkala meninggal dunia, hendak dilaksanakan berbagai macam hal, acara-acara yang biasa mereka lakukan. Kita sebagai anaknya, apalagi anak yang paling besar, yang paling bertanggung jawab, walhamdulillah memahami pembahasan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Sebisa mungkin kita tetap berpegang dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak melakukan hal yang menyimpang dari bimbingan Nabi sekuat mungkin, walaupun mungkin terasa benturan, tidak masalah. Benturan di awal, daripada engkau terus melakukan kemungkaran berlanjut seminggu, mungkin nanti umur 40 hari dan berikutnya, dalam keadaan engkau tahu ilmunya dan itu berkaitan dengan orang tuamu di alam kubur sana. Maka riku pekeuh dalam hal ini jangan dikedepankan. Harus kita berfanatik kepada Nabi, sampaikan dengan santun, dengan baik, saya minta maaf tidak memakainya. Kenapa? Ya karena saya belum mendapati Rasulullah melakukan hal itu. Mereka akan bingung, karena mereka tahu oh, Rasulullah tidak melakukan hal itu. Di zaman Rasul sudah banyak sahabat yang meninggal, bahkan istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, bahkan anak beliau, putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Orang-orang dekat, anak, istri, paman, orang-orang yang dekat, Nabi tidak pernah melakukan itu. Paling mereka mengatakan, ya isunallah, dewek-dewek. Nah, kalau sudah demikian, alhamdulillah, yang penting kita tidak dipaksakan untuk melakukan hal-hal tersebut. Di sini, wahai muslimin, makna ta'assub, berpegang teguh, tetap mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak menyelisihi beliau, karena beliau adalah pihak yang kita yakini benar. Adapun yang menyelisihinya pasti salah. Ini makna fanatik. Bahasa Arabnya ta'assub. Bisa difahami hadirin? Ya. Kita masuk pada beberapa ayat. Yang pertama disebutkan oleh beliau dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah olehmu wahai Rasul kepada umat manusia, "In kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, "yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian, "wa yaghfir lakum dhunubakum," dan Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosa kalian, "wallahu ghafur rahim," dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lihat hadirin, lihat ke sini. Ayat ini lah yang disebut oleh para ulama ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagaimana maksudnya? Ujian untuk membuktikan kalau kita cinta kepada Allah. Buktikan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku, aku mencintai Allah, aku beribadah kepada Allah, aku menyembah Allah, aku mengagungkan Allah, tetapi dia menyelisih Rasul, maka dusta ucapannya. Dia tidak berhasil untuk membuktikan kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini menerangkan, jikalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka syaratnya buktikanlah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak terwujud, engkau tidak sukses dalam pengakuanmu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada satu pelajaran penting wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa cinta Allah, ridhanya Allah, rahmatullah dan ampunannya Allah bisa diraih oleh kita apabila kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasul dengan sebaik-baiknya, mentaati beliau, memegangnya ajaran beliau, mengamalkan bimbingan-bimbingan beliau, beribadah sesuai yang beliau syariatkan, maka Allah memastikan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kalian. Bahkan وَيَغْفِرْ لَكُمُ ذُنُوبَكُمْ, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga diantara faedah ittiba'ur Rasul, faedah dan manfaat mengikuti Rasul adalah apa? Yang pertama, mendapatkan cinta Allah. Kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, dengan mengikuti Rasul, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jikalau kita mengikuti siapa? Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang pertama. Maka berbanggalah, bergembiralah, bersenanglah ketika Allah memberikan kepada kita nikmat ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Nikmat hati kita disinari oleh cahaya hidayah untuk kita bisa berpegang teguh dengan bimbingan Nabi, kita bisa berfanatik kepada Nabi, kita bisa mentaati beliau dalam sunnah-sunnahnya dan ringan dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ini nikmat besar yang tidak semua orang meraihnya. Dengan nikmat ini mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wahai kaum muslimin, dalam hidup ini mau repot-repot dalam menjalankan sunnah. Repot mutun bab. Saya bilang berepot-repot. Karena apa? Ketika kita memegangi sunnah Nabi, kita akan berbeda dengan manusia lain dalam berpakaian, terutama ahwat-ahwat kita, umahat-umahat kita, ibu-ibu kita, istri-istri kita. Berpakaian yang harus menutup aurat serba hitam, menutup wajahnya dengan cadar, ini kontras sekali, beda sekali dengan masyarakat kebanyakan orang. Mau tidak mau, ya harus mau. Panas atau sumuk atau ya tetap dipakai pakaian itu. Kenapa? Karena mengikuti Rasul. Demi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau anggap itu sia-sia. Jangan engkau anggap itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dengan itu engkau akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai tanda nyata engkau mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Belum dalam hal-hal yang lainnya. Dalam hal ibadah, kita berbeda dengan masyarakat kita. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan kaum yang pemahamannya sufi. Zikirnya seperti itu, ibadahnya seperti itu. Kita bedani. Bukan karena kita sendiri yang ingin berbeda. Bukan, tapi karena kita mengikuti Rasul. Dengan itu kita harus berbeda dengan mereka-mereka. Karena mereka melakukan hal-hal yang bid'ah. Kita mengikuti sunnah. Mayoritas masyarakat mengikuti yang bid'ah. Kontras di situ. Perbedaan yang mencolok. Kenapa kita mau seperti itu berepot-repot? Dari melusim umum bae seneng bok kepenak awak. Kepenak awak benten Pak. Kepenak awak ora dipaido, ora diwadani, ora disoroti. Kepenak awak. Nek ngikut sunnah nglara awak. Ning gampang apa kok gari pijet. Hadirin yang kami muliakan. Kenapa kita mau seperti itu? Karena kita bertasub kepada Nabi. Kita berfanatik kepada Nabi. Tidak mau kita mengikuti kebanyakan orang. Dengan mengharap apa? Mengharap cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridha Allah. Mengharap kasih sayang Allah. Mengharap ampunan Allah dengan kita ittiba Rasul alaihi salatu wasalam. Kita walhamdulillah kalau ta'lim di sini apalagi terang kata sintek apa? Banyak jumlah kata. Tetapi kalau kita pulang ke rumah masing-masing dewek-dewek maning Pak. Nggih mboten? Dewek-dewek maning. Paling satu masjid yang ahlu sunnah loro telu. Bisa akeh niku Pak. Ada ikhwan yang satu masjid dengan kita. Kadangkala cuman kita sendiri. Yang lebih berat lagi jika long keluarga kita belum mengikuti dakwah salafiyah. Istri kita belum mau. Karena yang namanya hidayah taufik minallah. Kita sudah mendakwai istri kita. Sudah kita rayu, sudah kita bahagiakan, sudah kita cukupi bahkan berlebih. Sudah kita supaya dia tertarik dengan dakwah kita. Ternyata belum mau. Itu tantangan tersendiri. Kadangkala malah jadi musuh. Tantangan tersendiri itu betul-betul musuh dalam selimut, ya musuh dalam selimut, musuh dalam rumah maksudnya Pak. Yang kita kalau melakukan sesuai dengan sunnah, istri kita belum setuju. Aduh berat. Anak kita yang sudah besar juga tidak setuju, berat. Tapi kita alhamdulillah mendapatkan hidayah. Mengenal sunnah harus berfanatik dengan sunnah. Resikonya besar. tetapi itulah yang menyelamatkan dari siksa api neraka. Bagi yang keluarganya sudah salafi, walhamdulillah, bergembiralah. Istri kita salafiyah, putra-putri kita juga salafiyin, tempat pendidikannya juga sebagai ahlus sunnah. Kita bisa memimpin keluarga dengan sunnah, walaupun kadangkala paman dan bibi kita belum mengenal sunnah, kadangkala orang tua kita, bahkan mertua kita, kadangkala saudara, tapi kita minimalnya satu rumah salafiyin, tenang, damai, tentram. Itu nikmat. Lebih lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi, dalam sekop lingkungan yang ahlu sunnahnya banyak, nikmat. Kanan kiri kita ikhwan-ikhwan salafiyin, depan belakang kita salafiyin, hidup di lingkungan ma'had salafiyin, sholat bersama salafiyin, imamnya ahlu sunnah salafi. Tenang, masya Allah, tidak dilakukan bid'ah di tempat kita ibadah. Senang tidak, Pak? Senang. Kebersamaan terjaga, uhuwah terjaga, sama-sama di atas dakwah salafiyah, ta'awun al-birr wa taqwa. Walhamdulillah, nikmat, nikmat. Maka jaga kebersamaan, jangan dipecah, jangan bikin permasalahan. Jauhi hal-hal yang bisa meretakkan persaudaraan. Jaga sikap, kita jumlahnya sedikit, jangan membuat pecah belah dengan kita menyelisih syariat atau kita menzalimi salah satu di antara kita. Hadirin yang dimuliakan, sekali lagi, tidak sia-sia ketika kita berpegang teguh dengan sunnah. Itu sebagai bukti kalau kita betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kita masuk, atau faedah yang kedua dalam ayat ini, orang yang menyelisih sunnah Nabi, misalnya ahlul bid'ah, beragama dengan bid'ah, beramal amalan yang bid'ah, maka tidak mendapatkan cinta Allah, bahkan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan dari yang pertama tadi. Kalau mengikuti sunnah mendapatkan cintanya Allah, kalau mengikuti bid'ah mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau ada orang melakukan bid'ah, ketika ditanya, "Bapak melakukan bid'ah, apa orientasinya?" Tanyakan. Kita aja kadang bingung. Oh, saya dalam rangka mencari ridho Allah. Tapi kenapa kok yang dilakukan hal-hal yang bid'ah? Ya, saya mengikuti kebanyakan orang, Mas, tapi saya jujur mencari ridho Allah. Kasihan sekali orang yang kepengen meraih ridho Allah namun dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk bisa menjalankan sebab-sebab meraih ridho Allah. Ini tiba sunnah. Bahkan dia melakukan lawannya. Satu waktu dia menginginkan mendapatkan cinta Allah, menginginkan mendapatkan ridho Allah, di waktu yang sama dia melakukan sebab-sebab kemurkaan Allah. Bertolak belakang. Kasihan sekali. Kita berusaha nasihati mencari ridho Allah, mencari cinta Allah, pahala dari Allah itu dengan kita menjalankan perintahnya, Pak. Cukup itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang kita lakukan. Sebutkan ayat ini. Mereka pun menjawab, yang kami lakukan ini juga atas perintah Allah, yaitu ibadah. Karena mereka yang melakukan bid'ah itu merasa sedang beribadah. Disitulah wahai kaum muslimin, perbedaannya sudut pandang ibadah secara ahlu sunnah harus sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi sudut pandang mereka dengan ibadah tidak harus sesuai dengan sunnah Nabi. Yang penting ibadah ikhlas karena Allah. Nek bid'ah, ya bid'ah hasanah. Orang yang seperti ini kasihan. Kadangkala orangnya sudah tua, melasi semangat ibadah teng masjid, subuh, duhur, asar, maghrib teng masjid, karena sudah merasa tua, wis arep mati. Yang ibadah gak usah mau mati, tetapi yang dilakukan hal yang bid'ah. Tidak dapat sanggup gak mati, bahkan dosa. Melas temen jan ramane jan, melas temen rika. Tapi kita berusaha menerangkannya pun belum tentu mau menerima. Itulah jahatnya al-bid'ah yang menipu umat Islam. Mereka mengajarkan sebuah kebid'ahan, namun mereka mengatakan ini adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa mereka, enggak usah ngumati mbah, sing akeh ngibadae, tetapi yang dilakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini musibah. Maka kita sebagai ahlu sunnah bersemangatlah dalam berdakwah. Dakwah itu tidak harus seperti ini, bicara di depan umum. Kalau engkau mampu, walhamdulillah. Kalau tidak, ajarkanlah sedikit demi sedikit kepada umat apa yang kau bisa, agar umat tidak tertipu dengan ahlul bid'ah. Kasihan mereka. Tidak meraih cinta Allah, tidak meraih ridha Allah, dikarenakan bid'ah yang mereka lakukan, bukan sunnah yang mereka kerjakan, bukan mendapatkan ampunan Allah, tapi bahkan mendapatkan azabullah. Kalau mereka mati, kalau mereka mendapati kenyataannya berbalik dari apa yang mereka selama ini harapkan, sangat murka kepada guru-guru mereka. Ujarku pahalanya akeh, ternyata malah dosanya sing akeh. Ujarku lah dicintai oleh Allah, malah Allah murka kepada aku. Kekepriwe jane guru kumbien, engen aku bisa mengdunya maning tekomai, aja nglemboni wong. Na'udzubillah min dalik. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita taufik mengenal sunnah dan dimudahkan beramal dengan sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam poin yang ke-216, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum. Ini putra-putranya sinten, Mas? Diajak taklim aja sana. Supaya tidak mengganggu. Masuk-masuk nak, Mas Knak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian beriman. Nabi mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai hatta akuna ahabbu ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia semuanya. Saya ulangi, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada manusia semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, supaya lebih mudah difahami, hadis ini melatih kita untuk beriman. Iman itu bukan hanya pengakuan saja, tapi iman itu diwujudkan dalam amaliyah sebagai bukti kebenaran pengakuan iman kita. Contoh, orang tua kita menginginkan untuk kita melakukan sebuah amalan, tetapi ketika diteliti, amalan ini bid'ah, amalan ini tidak ada sunnahnya. Contoh, karena orang tua awam, gak tahu ilmu, pesen, nak ngebenek, aku mati di acara kenapa ora, anu pripun sipak, ya melu patirela, sekian, kayak gitu. Paham gak sih dimaksud gak? Aja dicorna kayak kucing isi urugi tok tinggal lunga melas temen ramamu. Sebagai anak yang berbakti sama orang tua, pripun bak? Hah? Nggih napa mboten? Kalau kita menjawab boten, kita dicap anak durhaka. Kalau kita menjawab nggih, kita berhadapan dengan syariat ini. Karena itu adalah hal bid'ah, harus kita jauhi. Dilema. Jawabannya ya kaum muslimin adalah nggih Pak, insyaallah sing terbaik kagem bapak. Yang terbaik menurut kita, yang sesuai dengan sunnah. Orang tua ya geleng-geleng, maksudnya apa lagi? Karena orang tua tidak tahu ilmunya, maka yang terbaik kagem bapak, insya Allah, yang diterima oleh Allah, yang sesuai dengan syar'i, yang menguntungkan orang tua kita, yang bisa menyebabkan diampuni dosa-dosanya, kami akan melakukan yang terbaik. Takon iki bener gue? Nggih, Pak, bener. pirang dina gue engko. Lah, takon pirang dina maning. Bingung jenengan. Orang takaran pirang dina, Pak. Selama saya hidup, saya akan berbakti kepada orang tua. Wah, gue main. Ngantek sewu dina ya. Loh, sewu dina maning, Pak. Hadirin yang kami muliakan, di saat orang tua menghendaki sesuatu yang berbeda dengan sunnah Nabi, disitulah iman kita berbicara. Harus kita dahulukan kecintaan kita kepada Rasul, dibuktikan dengan kita berpegang dengan bimbingannya, kita mentaati perintahnya, kita tetap meninggalkan larangan-larangannya. Walaupun orang yang paling kita cintai, kedua orang tua kita, menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, tetap cinta kita kepada Rasul lebih. Itu berat, Pak. Dalam pengaplikasiannya, dalam pengamalannya itu berat. Karena berbenturan. Kalau kita mukmin, kita akan mendahulukan Rasul daripada orang tua kita. Kalau kita mukmin, kita akan mendahulukan Rasul daripada kepentingan anak istri kita. Kalau kita mukmin, betul-betul ada iman di hati kita, kita akan lebih mentaati Rasul, mencontoh Rasul, walaupun manusia membenci kita. Manusia ingin membawa kita kepada kebiasaan mereka. Manusia ingin menyeret kita untuk mengamalkan kebidaan mereka. Bahkan ada intimidasi, ancaman, mungkin ada hal yang tidak enak, ditakut-takuti dan yang lainnya. Kadangkala diomongi, oh anak ngaji salafi, ora tek salat nek mati. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ya. Men ngono batir-batirmu bae sing nyolat. Masa mati batir akeh banget. Akeh temen ya sing salat ya. Ngluwi warga kono. Walhamdulillah. Tidak usah takut, Pak. Ya. Ketika mereka inginkan sesuatu dan kita merasa takut menghadapi mereka, kalau mereka itu banyak, tetapi karena kita imannya kuat, lebih mengikuti sunnah, walaupun beresiko manusia membenci kita. Yang seperti itulah yang namanya iman. Kekuatan hati kita untuk tetap mentaati Rasul, walaupun resikonya menghadapi orang tua, menghadapi anak istri, dan mungkin menghadapi masyarakat luas. Tetapi karena kita iman, kita tetap mendahului atau kita tetap mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibuktikan mengikuti bimbingannya dan ajarannya. Sampai sini bisa difahami hadirin? Pembahasan yang kedua dalam hadis ini, apakah hadis ini mengajarkan kita durhaka? Kayaknya tadi kok serem teman durhaka. Hadis ini kaum muslimin tidak mengajarkan kedurhakaan, bahkan mengajarkan birrul walidain. Tatkala orang tua meminta kita melakukan hal yang mungkar, hal yang bid'ah, hal yang maksiat, kalau kita mentaatinya, maka kita menjerumuskan orang tua kepada lembah kemungkaran. Padahal kita tahu itu bid'ah, tahu. Tapi lah wong tua sing jaluk, ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, Pak. Sekalian sesat bareng yo. Ngom lebu neraka jadi bareng-bareng. Tek batirinan neraka. Kasihan sekali. Kamu durhaka. Kamu tahu itu sesuatu yang mungkar. Seharusnya engkau cegah dengan baik agar orang tuamu tidak masuk neraka. Agar orang tuamu tidak tambah dosa. agar orang tuamu diampuni. Malah kamu yang tahu sunnah, sekalian malah justru melakukan yang bid'ah. Gara-gara mencari ridho orang tua dalam keadaan orang tua jahil. Besok di akhirat akan ketahuan. Orang tuanya itu akan mengatakan kepadamu, kamu sudah tahu yang benar itu malah justru ikuti orang tuamu yang salah. Akibatnya sekarang ini merasakan siksa. Dua seandainya dulu engkau tetap mempertahankan sunnah, walaupun orang tua di waktu itu marah, tapi kita akan selamat dari siksa. Dari mana kita tahu ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, maniltamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang mencari ridho Allah, dia tetap memegangi sunnah Nabi, tetap memegangi ridho Allah, walaupun beresiko dibenci dalam kasus ini yang tadi kita sebutkan, dibenci orang tua, tetap dia pegangi itu walaupun orang tuanya sekarang ini marah-marah, menganggap kita durhaka, tetap kita memegangi sunnah Nabi. Maka yang terjadi, Allah ridho kepadamu dan Allah akan menjadikan orang tuamu ridho kepadamu. Ketika mati baru tahu, alhamdulillah bocahku Jan, alhamdulillah nyelamatakan. Dengan memperbanyak doa bagi orang tuanya, diampuni dosa-dosanya. Dengan kau memperbanyak amal saleh sesuai dengan sunnah, orang tua mendapatkan pahala. Coba kalau anakku mbien melu aku, aduh Jan, dosa tok anane. Di saat itulah orang tua ridho. Tetapi kalau kebalikannya, wa man iltamasa ridho an-nas bisukhtillah, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan cara-cara yang Allah murkai, kepengen dapat ridho orang tua yang mengajak pada bid'ah, kepengen mendapatkan predikat orang yang biru waliden, berbakti sama orang tua, tetapi dengan melakukan hal-hal yang bid'ah yang dimaukan orang tua, beresiko dimurkai oleh Allah. Maka yang terjadi, Allah murka kepadamu, wa ashatu anun nas, dan manusia akan dijadikan murka kepadamu. Allah murka karena engkau tahu itu bid'ah, kenapa kamu lakukan? Alasannya ya karena demi cinta orang tua, demi ridho orang tua, demi kesenangan orang tua, saya rela melakukan bid'ah. Ya sudah, Allah murka padamu. Dan ternyata orang tua ketika nanti di yaumil qiyamah murka kepadamu. Kamu sudah benar-benar ngaji sunnah salafi, tahu mana yang hak, mana yang batil, malah ngikuti yang batil. Kamu jangan kurang ajar. Kurang ajar. Kalau dulu di dunia ketika tidak diikuti orang tuanya, kurang ajar. Tetapi kita birul walidain. Kau kurang ajar gara-gara ngikut saya salafi. Jadi orang bakti mong tua ya. Kadang-kadang ada orang tuanya seperti itu. Ya, bingung dilema. Saya ngaji salafi kepengennya biru walidain, tapi malah justru dicap sebagai orang yang durhaka. Anu kepriwe ke jane jan, mumeti temen. Mumet bukan pak? Mumet, karena apa yang dihadapi orang tua ini? Orang tua kalau diterangkan, suruh sakakin ngomong, ketulih bocah mbak kewingi. Waduh, repot banget. Repot banget. Hari-hari dimarahi, hari-hari disemprot, hari-hari disesat-sesatkan. Wah, gara-gara ngaji salafi jenggoten, bocah-bocah urung bojo jenggoten. Aduh, wong tua terus menerus. Tetapi kalau engkau bertahan di atas sunnah, itu bentuk birrul walidain. Orang tuamu akan bangga. Lambat laun, setahun, dua tahun, tiga tahun, atau mungkin 10 tahun, akan bangga. Sabarilah, karena itu janji Allah. Allah ridho kepadamu dan Allah akan menjadikan mereka ridho kepadamu. Betapa banyak kasus seperti itu. Orang tuanya tidak setuju sampai nikah. Digoletna sing prawan, sing kinyis-kinyis, alus-alus, ya, ora gelem bae sing digoleti sing ireng-ireng bae. Ireng klambine maksudnya, Pak. Akhirnya dinikahkan dalam keadaan orang tua berat punya menantu salafiyat, berat resiko di masyarakat. Arep gubahan omongan. Tetap sabar sampai punya anak 1, 2, 3. Melalui anakmu, cucu bapakmu, anak-anak kita bisa baca Quran dengan baik, taklim dengan baik. Orang tua kita mulai menengok, kiting putuku main-main temen ya. Mulai anaknya disingit orang apa ngono, putune sing disenengi. Itu kisahnya Tegu Muslimin melalui cucunya ya, dari anak kita hidayah masuk. Hidayah masuk. Setelah 10 tahun dimarahi, bertahan bak seperti petinju kelas berat, Pak. Tempelengan domai terus. Tapi ya sabar. Itu biru waliden, walaupun di saat itu orang tua marah. Dan itu iman. Itulah perwujudan nyata iman secara amaliah keseharian. Di sini ada satu faedah. Intima kita bersandar kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Kita ta'asub kepada Rasul, fanatik kepada Rasul. Sampai pun orang tua kita marah-marah, tetap kita fanatik kepada Rasul. Karena ini adalah al-haq. Tidak goyah. Kadangkala bagi orang-orang yang imannya lemah, akan mudah lepas sunnahnya. Benturan sama orang tua sekali dua kali gak kuat. Akhirnya mikir-mikir, lah ora usah ngaji bae lah. Wong tuane ora ridho. Lepas dia. Atau dia mau taklim, tetapi lingkungannya tidak mendukung, bahkan mulai mencibir, bahkan mulai menghina, dan bahkan mungkin ada intimidasi dan pengancaman. Akhirnya lah, daripada mending gege balas sing umum bae, batira lagi langka, engko nek wis akeh ngenteni kapan pak akeh ngantek mati sedidik terus ora kakeh, tinggal menyesal di alam kubur. Dua seandainya saya tetap mengikuti sunnah, dua seandainya dulu saya tetap mengikuti taklim, dua seandainya dulu tetap saya menjauhi bid'ah, saya akan aman. Sekarang akibatnya adalah siksaan. Manusia yang kita cari ridhonya gak akan bisa menolong kita. Orang yang selama ini kita inginkan untuk cinta dengan kita, aku melukai balas yang penting pada ridho ya, besok di akhirat mereka tidak bisa membela kita. Orang tua kita tidak bisa membela kita. Anak istri kita gak ada fungsinya sama sekali. Gari ngomong ke aku disiksa kara-kara miluku ambien. Salahmu milu aku. Gari disalah-salahna. Uskois ngaji bener-bener malah milu aku. Uwala ngerti ya ambien orang milu kowe. Ispada tinenan rakane. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin yang melakukan ini namanya ta'assub wal intimah. Berta'asub, berfanatik kepada Rasul dan bersandar kepada Rasul, dan itu yang menguntungkan dunia dan akhirat kita. Contoh lain dalam bab ini kaum muslimin adalah dalam perkara menghadapi problematika perpecahan umat. Umat itu berpecah banyak sekali di negeri kita dengan ormasnya masing-masing, dengan pikirannya masing-masing banyak. Mana yang kita ikuti? Ada jalur ini, pemahaman ini, ada berbagai macam dakwah-dakwah, ada berbagai macam kelompok-kelompok. Mana yang kita ikuti? Bab ini jawabannya, yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengajar kepada sunnah Nabi, yang mengajak kepada bimbingan Nabi tanpa penyimpangan dan bid'ah, maka itu yang kita ikuti. Karena itu hukumnya wajib. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah, dan itu adalah bukti iman kita. Kalau ada yang mengajak kepada kebidahan, haram hukumnya untuk kita ikuti. Karena bid'ah itu adalah dolalah minal muharramah, dari perkara yang diharamkan dalam agama kita. Kalau kita hati-hati dari makanan minuman yang haram, tidak mau minum minuman yang mengandung khamr, tidak mau makan daging-daging yang haram, kita menjaga diri kita dari makanan minuman yang haram, maka lebih lagi bid'ah. Keharamannya lebih besar daripada makanan dan minuman yang haram. Bisa difahami hadirin? Dikarenakan kalau makanan minuman yang haram itu masuk pada level al-kabair, dosa-dosa besar. Adapun kalau bid'ah, tingkatannya lebih tinggi, di bawah kesyirikan, di atas dosa-dosa besar. Dosa besar pelakunya masih merasa berdosa. Adapun bid'ah, pelakunya tidak merasa berdosa. Pelaku kemaksiatan, dia masih meyakini sunnah Nabi itu hak. Kayak ya benar, aku maksiat ya kotor salah. Tapi ahlul bid'ah malah justru mematikan yang sunnah. Man ahyal bid'ah faqad tumitu sunnah. Siapa yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka sungguh dia mematikan yang sunnah. Sehingga bid'ah itu lebih berbahaya. Kalau kita sudah hati dari maksiat, tentunya lebih berhati-hati lagi daripada bid'ah-bid'ah. Lebih hati-hati lagi daripada syirik dan kufur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.